karena memerintah memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan untuk mengatur, sehingga disebut dengan sultan. Istilah yang lain adalah hukam. Disebut dengan hukam karena pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kenegaraan dan kemasyarakatan. Istilah yang lain ialah waliyul amri atau ulul amri. Pemerintah disebut waliyul amri atau ulul amri atau wulatul amri karena mereka memiliki wewenang untuk mengatur urusan rakyatnya. Barakofikum. Ini dari sisi bahasa. Pemerintah disebut dengan sultan atau hukam atau waliyul amri atau ulul amri atau wulatul amri. Juga bisa disebut dengan istilah amirul mukminin karena pemerintah ditunjuk untuk mengurus kepentingan kaum muslimin secara umum. Nah, ikhwan fillah a'azzakumullah, juga pemerintah itu disebut dengan khalifah. Khalifah dikarenakan mereka ini mendapatkan amanah untuk menjalankan pemerintahan yang didapatkan dari penguasa sebelumnya, maka disebut dengan apa ini? Khalifah. Juga dikenal dengan istilah imam, imamul muslimin. Karena pemerintah ada pemimpin kaum muslimin. Nah, adapun istilah-istilah yang lain ini disesuaikan dengan sistem di negara tersebut, ya. Ada yang sistem kerajaan, maka pemerintahnya disebut dengan apa ini? Malik, raja. Ada yang sistemnya seperti di Indonesia, republik, maka disebut dengan apa ini? Presiden, Raisul Jumhuriyah, ya. Atau yang semisalnya, semuanya itu termasuk pemerintah. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan pemerintah di sini ialah alladzina lahum sultanun wa qudratun wahum al-a'immatul mawjudun al-ma'lumun. Mereka ialah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Mereka itu ialah pemimpin-pemimpin yang ada saat ini dan diketahui oleh rakyatnya. Nah, Nah, di sini ciri-ciri pemerintah itu ialah memiliki apa? Sultan dan kudrah, kekuasaan. Nah, kemudian mewujud, orangnya ada, enggak fiktif, ya. Kemudian maklum, orangnya dikenal sebagai pemimpin suatu negara. Adapun mereka-mereka yang tidak memiliki ciri-ciri ini, maka tidak disebut dengan pemerintah. Amma mangkana ma'duma, orangnya itu kalau gak ada alias fiktif, atau la qudrata lahu ala syai' aslah, tidak punya kekuasaan sama sekali untuk mengatur suatu negara, ya, falaisa dakhilan fima amar bin nabi sallallahu alaihi wasallam min taatil wulad, maka tidak termasuk dalam penguasa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mentaatinya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala menyatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi taatil a'immatil mawjudin al ma'lumin alladzina lahum sultan yaktiruna bihi ala siyasatin nas. Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentaati pemimpin-pemimpin yang ada wujudnya, yang dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan masyarakat dan politik tengah-tengah masyarakat. Ala bita'ati ma'dumin wala majhul, tidak diperintahkan untuk mentaati pemimpin yang tidak ada wujudnya atau yang masih majhul, enggak jelas. Wala man laisa lahu sultan wala qudrah ala syai' aslah, dan juga bukan mereka yang tidak punya kekuasaan sama sekali. Nah, fala tajib ta'atuhu bal tahrum wala tajuzu tarafu ilaih wala yanfudu lahu hukmun. Kita tidak wajib mentaati orang-orang yang tidak ada atau yang masih majhul atau yang enggak punya kekuasaan untuk mengatur negara tersebut, bahkan haram untuk mentaati mereka seperti ketaatan kepada waliul amri, dan keputusan-keputusannya juga tidak dilaksanakan. Nah, yang dimaksud pemimpin-pemimpin yang tidak punya kekuasaan mengatur suatu negara ialah pemimpin yayasan, pemimpin organisasi masyarakat, ormas, ya, pemimpin partai politik, parpol, ya. Nah, ini semuanya bukan pemerintah. Ya, walaupun ada pimpinan pusat atau pimpinan besar atau pengurus besar, ya, atau ketua umum. Nah, ini semuanya bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Bukan waliul amri, bukan sultan, bukan hukam, bukan amirul mukminin, bukan khalifah. Sehingga yang kita pelajari saat ini tidak diarahkan ke mereka. Adab-adab dalam bergaul dengan pemerintah tidak diberikan kepada mereka-mereka itu. Nah, tapi kita berikan kepada siapa? Presiden, ya, dan para pembantunya. yang menjalankan roda pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, sampai kepala desanya yang memiliki hubungan atau struktur pemerintahan, mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Inilah yang dimaksud dengan pemerintah. Nah, adapun kepada ketua ormas, ketua parpol, atau ketua yayasan, ini bukan pemerintah. Nah, bukan pemerintah kita. Barakafikum. Sehingga kita jelas adab-adab yang akan kita pelajari nanti ini diberikan ke siapa. Jadi mulai kepala desa sampai presiden dan pembantu-pembantunya dari kalangan menteri-menterinya. Nah, barakafikum. Lalu apa saja ke adab-adab syar'i yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam bergaul dengan pemerintahnya? Maka di sini akan saya sampaikan beberapa adab barakofikum, bukan pembatasan tapi menyesuaikan dengan sikon, situasi dan kondisi serta waktu yang tersedia. Barakofikum. Adab yang pertama terhadap pemerintah ialah mengakui dan membaiat pemerintah sebagai pemimpinnya. Jadi adab yang pertama ialah kita harus mengakui bahwa pemerintah itu ialah pemimpin kita. Sebagai pemerintah kita diakui, dibaiat, dalam arti kita mengakui kita adalah rakyatnya dan pemerintah itu ialah sebagai apa ini? Pemimpinnya. Dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo. Jokowi. Kita mengakui bahwa beliau adalah pemerintah kita. Ya. Presiden kita. Nah, tidak ada presiden yang kedua atau yang ketiga saat ini selain Bapak Joko Widodo. Jokowi. Dan para pembantu-pembantunya, mulai dari menteri-menterinya sampai gubernur dan yang lain sebagainya, sampai tingkat desa, kepala desa. Kita akui itu adalah pemimpin kita. Barang siapa yang tidak mengakui beliau sebagai pemimpinnya, maka dia telah keluar dari ketaatan dan termasuk memiliki keyakinan khawarij. Misalkan saya enggak mengakui Bapak Jokowi sebagai presiden saya, ya. Yang aku akui sebagai pemimpin saya adalah pimpinan ormas saya. Nah, apapun keputusan ormas saya taati. Apapun keputusan Pak Jokowi, saya tentang. Maka orang ini telah memiliki penyakit memberontak atau khawarij. Apa yang ia lakukan, sikap yang ia miliki, ini bertentangan dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah, berkata Al-Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimah wa ta'ala dalam kitab beliau As-Sunnah. Al-Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimah wa ta'ala dalam kitab beliau As-Sunnah menjelaskan, man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi waridahum bih fahuwa amirul mu'minin. Barang siapa yang menjabat sebagai khalifah dengan kesepakatan masyarakat untuk memilihnya dan ridho mereka atas pemimpin itu, maka itulah amirul mu'minin. La yahillu li ahadin ayyabita laylatan wa la yara allaysa alaihi imam. Tidak halal bagi seorang pun yang bermalam dalam keadaan dia tidak mengakui orang itu sebagai pemimpinnya. Baran kana au fajira, baik pemimpin tersebut orang baik-baik atau orang jahat. Hakada qal Ahmad Ibn Hanbal. Demikianlah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimah ta'ala. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimah wa ta'ala. Nah, ya, semalam saja gak ngakui, gak halal. Apalagi apa ini? Sampai sehari. Apalagi sampai apa ini? Sepekan. Apalagi sampai sebulan. Apalagi apa ini? Sampai setahun. Apalagi selama periode pemerintahan presiden tersebut. Maka semakin lama tidak mengakuinya, maka semakin apa ini? Besar dosa yang ia lakukan. Semata-mata tidak apa ini? Mengakui. Ya. Nah. Termasuk mereka-mereka yang kalah dalam pemilu harus mengakui kalau Bapak Joko Widodo adalah presiden kita, Amirul Mukminin, hukam kita, khalifah kita. Kalau enggak mau ngakui hanya karena kalah semalam saja, maka dia berdosa. Barakofikum. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimah ta'ala. Adapun dalil tentang prinsip ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Imarah. Disebutkan di sana, An Abdullah ibn Umar jaa ila Abdullah ibn Muti', bahwa sesungguhnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mendatangi Abdullah ibn Muti' hina kana min amil kharah makana zaman Yazid ibn Muawiyah, ketika masa-masa tragedi Harrah, yakni pada masa pemerintahan Yazid ibn Muawiyah menjadi khalifah. Faqala Abdullah ibn Muti', maka ketika kedatangan Abdullah ibn Umar, maka Abdullah ibn Muti' berkata kepada para pengawal-pengawalnya, itrahu li Abi Abdurrahman wisada, siapkan bantal yang empuk untuk Abu Abdurrahman, yakni Abdul ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala, maka Abdul ibn Umar berkata, inni lam atika li ajlisa, wahai Abdul ibn Muti', aku tidak datang ke tempatmu untuk duduk-duduk di sini. Ataituka liu hadisaka hadisa. Aku datang kepadamu untuk menyampaikan satu hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaquluhu, menyampaikan hadis itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangan dari mentaati penguasa, laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu, maka dia pada hari kiamat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak punya hujjah untuk membela dirinya. Wa mamata laisa fi unukihi bai'ah, barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada pengakuan bai'at kepada penguasanya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Nah, ibn abidina azakumullah, perlu diketahui bahwasanya Abdullah ibn Muti' ini tidak mengakui pemerintahan Yazid ibn Muawiyah. Nah, Abdul ibn Muti ini, ikhwana fillah na'udzakumullah, beliau termasuk pengikut setia sahabat Abdul ibn Zubair radhiyallahu ta'ala. Nah, Al-Hafidz mengatakan bahwa Abu Ibn Muti ini termasuk sahabat. Nah, sehingga sikap Abu Ibn Muti dan juga Abu Ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma ini dianggap sebagai ijtihad mereka, karena mereka saat itu adalah penguasa juga, ya. Nah, yang diangkat oleh penduduk Madinah. Nah, penduduk Madinah itu tidak mau mengakui pemerintahan Yazid ibn Muawiyah karena dituduh Yazid ibn Muawiyah itu orang yang fasik, ahli maksiat. Nah, pada awal-awal Abu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini tawakuf mengakui siapa Abu Ibn Zubair atau Yazid Ibn Muawiyah. Tapi setelah Yazid Ibn Muawiyah bisa mengalahkan Abu Ibn Zubair dan resmi sebagai penguasa, maka Abu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memerintahkan anak-anaknya untuk membaiat atau mengakui Yazid ibn Muawiyah sebagai penguasanya. Dan beliau menasihati Abdul ibn Muti radhiyallahu ta'ala dengan menyampaikan hadis tadi dan berkunjung ke tempatnya, ya. Nah, bahwa tidak halal bagi kita untuk apa ini, melepas tangan dari ketaatan kepada penguasa. Juga tidak halal bagi kita untuk tidak mengakui pemimpin yang berkuasa, dan kalau mati, matinya dianggap mati jahiliyah. Nah, barakallahu'alaikum, sampai seperti itu. Kenapa? Karena Abdul ibn Zubair kalah, ya. Abdul ibn Muti juga kalah, ya. Nah, dan yang menang ialah Yazid ibn Muawiyah, dan yang menjadi penguasa saat itu ialah Yazid ibn Muawiyah. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengakui Yazid ibn Muawiyah sebagai pemerintahnya. Nah, ini bukan sesuatu yang remeh, pengakuan ya atas kekuasaan seorang penguasa ternyata termasuk prinsip dalam Islam. Ini adab yang pertama. Jadi kalau kita sekarang ini masih belum mengakui Bapak Joko Widodo sebagai presiden kita, maka hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengakui beliau sebagai pemerintah yang sah, yang wajib untuk didengar dan ditaati. Nah, sekalipun mungkin dari kepribadian beliau ada yang tidak kita sukai. Nah, sebagaimana Yazid ibn Muawiyah ini enggak disukai oleh penduduk Madinah karena dianggap kelebihan dalam berbuat maksiat dan dianggap orang fasik. Enggak pantas sebagai apa ini? Pemimpin, karena enggak bisa memberi contoh yang baik kepada rakyatnya. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wajib mengakuinya sebagai pemerintah atau penguasa. Nah, dari satu adab ini ikhwanul muslimin a'zakum wa bisa kita ambil faedah bahwa orang-orang khawarij zaman sekarang ini entah mau disebut teroris atau yang lain ya, yang tidak menganggap Bapak Joko Widodo sebagai pemimpinnya, punya pemimpin sendiri yang aktivitasnya di bawah tanah. Nah, ini gerakan bawah tanah ya. Punya amir sendiri, maka ini tidak dibenarkan. Sesat dan menyesatkan, menyimpang dari ajaran Islam. Nah, ini Abdullah ibn Muti dapat kunjungan khusus dari siapa ini? Ibn Umar. Karena Abdullah ibn Muti tidak mau ngakui Yazid ibn Muawiyah sebagai pemerintah. Dia masih mengakui siapa? Abdullah ibn Zubair sebagai penguasanya. Padahal Abdullah ibn Zubair sudah kalah. Nah, barakafikum. Ini ijtihad dari beliau. Nah, tapi ditegur sama-sama Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, ternyata dalam kesempatan yang lain disebutkan bahwa Abdullah ibn Muti ini mendatangi Muhammad ibn al-Hanafiyah. Nah, bersama dengan para pengikutnya. Al-Hafidh ibn Qasir rahmatullah menyebutnya dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ini saya bacakan terjemahannya saja ya, kalau Arabnya panjang. Kisahnya begini, bahwa penduduk Madinah mereka tidak mau mengakui Yazid ibn Muawiyah sebagai penguasanya dengan alasan ahli maksiat atau orang fasik. Maka penduduk Madinah memaksa Abdullah ibn Muti untuk mendatangi seorang yang bernama Muhammad ibn al-Hanafiyah dengan harapan Muhammad ibn al-Hanafiyah ini mau diangkat sebagai apa ini? Penguasa tandingan. Nah, enggak suka sama Yazid ibn Muawiyah. Maka Abdullah ibn Muti bersama dengan beberapa orang penduduk Madinah mendatangi rumahnya Muhammad ibn al-Hanafiyah rahimahullah. Berkata Ibn Muti, inna Yazid yashrabul khamra wa yatruku shalah wa yata'adda hukm al-kitab. Wahai Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah, bahwasanya si Yazid ini sering minum khamr, suka meninggalkan sholat, suka melanggar hukum Al-Quran. Faqala lahum, Muhammad Ibn Hanafiyah kemudian berkata kepada mereka, ya, pada Ibn Muti dan teman-temannya, ma'aitu minhu matal kurun waqad khadartuhu. Aku pernah bersama dengan Yazid Ibn Muawiyah, tapi apa yang kalian sebutkan tadi tidak ada pada Yazid Ibn Muawiyah. Dia enggak minum khamr. Dia juga sholat, ya. Nah, dia juga melaksanakan hukum Al-Qur'an. Wa aqamtu indahu fa ra'aitu muwadiban 'ala shalah mutakhariyan lil khair yas'alu 'anil fiqhi mulazima li sunnah. Aku pernah tinggal beberapa waktu bersama Yazid Ibn Muawiyah. Aku melihat dia rajin sholatnya, berusaha untuk berbuat baik, bahkan sering bertanya kepada aku tentang masalah fikih. Dia juga berpegang teguh dengan sunnah. Qalu, Ibn Muti dan kawan-kawan kemudian komentar, ya, fa inna dzalika kana minhu tasannu'an lak. Oh, itu paling-paling Yazid Ibn Muawiyah pura-pura baik di depan Anda. Aslinya enggak seperti itu. Ya. Maka apa jawaban Muhammad Ibn Al-Hanafiyah? Wa man ladzi khafa minni aw arja hatta yudhira ilayya al-khusyu'. Kenapa Yazid harus takut sama saya? Apa yang ia harapkan dari saya? Kok sampai dia seperti itu di depan saya? Ya. Nah. Terus kenapa kalau di depan kalian Yazid kok jelek seperti itu? Dan kalian melihatnya, kenapa kalian membiarkannya melakukan yang seperti itu? Berarti kalian sama dengan Yazid kalau begitu. Kalau sama aku enggak, sama kalian iya, bahkan kalian melihatnya dan kalian membiarkannya, berarti kalian sama dengan Yazid kalau begitu. Nah, kata Ibn Muti dan kawan-kawan, innahu indanal haq wa illam yakun ra'ainahu, data yang kami bawa itu benar walaupun kami tidak melihatnya. Jadi Abdul Ibn Muti dan teman-teman bilang enggak lihat sendiri tapi dapat informasi dari berbagai tempat dan dianggap valid katanya. Ya. Karena kalau dibilang kami melihatnya terkena teguran tadi. Kalau melihat kamu biarkan saja, berarti kamu sama dengan Yazid. Ya. Nah, enggak, kami enggak lihat kok, kami dapat data-data yang kuat dari orang lain. Maka Muhammad Ibn Hanafiyah memberi teguran, ya, bagi kalian bukan ahlu syahadah. Ahlu syahadah itu ialah orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu, ya. Naam. Sebagaimana Allah berfirman, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Naam. Begitu. Maka apa kata Abdul Ibn Muti dan kawan-kawannya, ya? Fala'allaka takahu ayatawalil amr ghayruk fanahnun wallika amrna. Mungkin antum gak suka ya kalau kami ngangkat orang lain sebagai penguasa tandingan bagi Yazid Ibn Muawiyah. Ya, kamu pengin kamu ya yang kami angkat sebagai pemimpin. Ya sudah, kami siap mengangkat Anda sebagai pemimpin, wahai Muhammad Ibn Al-Hanafiyah. Sejak tadi kok bela-bela Yazid, ya. Sepertinya kok ingin Anda yang jadi pemimpin, bukan orang lain. Ya, nah, ya sudah, kami mengangkat Anda sebagai pemimpin. Apa jawabannya? Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ma astahilul qital ala man turidani alaih tabian wala madbu'ah. Nah, aku tidak menghalalkan untuk memerangi orang-orang yang harus diikuti, baik oleh aku atau kalian. Nah, taib. Maka Abdu Ibn Muti nah, berkata kepada Muhammad Ibn Hanafiyah, faqum ma'ana maqaman takhudun nas fihi al-qital ma'ana. Ya sudah, kalau Anda enggak mau menjadi pemimpin untuk memerangi Yazid Ibn Muawiyah, mari kita bangkit nunjuk orang untuk mengobarkan semangat menggulingkan kekuasaan Yazid. Nah, maka Muhammad Ibn Hanafiyah mengatakan, subhanallah, amrun nas bima la af'alu wal arda. Subhanallah, kenapa aku harus memerintahkan orang dalam keadaan aku tidak meridhoinya dan aku tidak melakukannya? Naam. Aku enggak mau. Ya, kalau aku ngompori masyarakat untuk menggulingkan kekuasaan Yazid, aku enggak mau. Ya. Maka Abdu Ibn Muti mengatakan, "Idzan nukiruka." Kalau begitu, kami akan memaksamu atau kami enggak suka sama kamu, ya. Kami akan memaksamu untuk melakukannya. Abu Hanafiyah kemudian mengatakan, "Idzan amur nas bittaqwallah wa la yurdunal makhluq bi sakhatil khaliq." Saya akan tetap memerintahkan masyarakat untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mencari ridho makhluk untuk mendapat kemurkaan sang khaliq. Nah, kemudian Muhammad Ibn Hanafiyah beliau keluar ke Mekah, meninggalkan tempatnya, ya. Nah, karena khawatir dengan fitnah. Jadi seperti itu. Si Yazid Ibn Muawiyah tetap harus diakui sebagai apa ini? Pemimpin. Tidak boleh kita menggulingkan kekuasaannya atau membuat pemimpin-pemimpin baru sebagai tandingannya hanya karena kita tidak suka sebagian apa ini? Perilakunya. Tidak halal. Barakallahu fikum. Ini adab yang pertama. Jelas ya? Mengakui pemimpin kita adalah pemerintah negara kita yang sah. Tidak boleh bagi kita untuk apa ini? Lepas tangan dari baiat kepada penguasa tersebut. Walaupun semalam. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua. Barakallahu fikum. Adamu munazaatihi. Nah, tidak menggulingkan kekuasaannya. Jadi adab yang kedua ialah tidak menggulingkan kekuasaannya. Yang pertama tadi, mengakui bahwa beliau adalah presiden kita. Yang kedua, tidak menggulingkan kekuasaannya. Atau diistilahkan dengan apa ini? Kudeta, ya. Nah, tak boleh. Walaupun kita gak suka sama pribadi orangnya, gak suka sama kebijakan-kebijakannya, kita tetap tidak boleh menggulingkan kekuasaannya. Gak boleh memberontak. Gak boleh mengkudeta. Ini sebagai jawaban isu yang berkembang bahwa kaum berjenggot dan berjubah yang tidak senang dengan kebijakan pemerintah melakukan tindakan teror untuk menggulingkan kekuasaan. Maka kita jawab, kaum yang berjubah dan berjenggot yang mana? Ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka punya prinsip tidak akan melakukan pemberontakan kepada penguasanya. Tidak akan melakukan tindakan kudeta kepada penguasanya. Baik secara lisan ataupun secara senjata. Apalagi menggunakan teror-teror bom atau yang semisalnya. Lah. Adapun mereka-mereka yang memang mungkin kebetulan berjenggot dan berjubah kemudian melakukan aksi teror untuk melakukan kudeta dan melakukan pemberontakan bersenjata sampai rela bunuh diri untuk melakukan penyerangan-penyerangan kepada pemerintahnya, maka itu adalah orang lain, bukan ahlus sunnah. Mereka itu adalah orang-orang khawarij. Namun tidak semuanya berjenggot dan berjubah, ya, bahkan lebih banyak yang tidak berjenggot dan pakai celana jeans, ya. Nah, karena bagi mereka yang penting itu bukan pakaiannya, yang penting ialah usaha mereka berhasil melakukan teror atau kudeta ataupun usaha pemberontakan-pemberontakan yang lain. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya khuruj ala sultan termasuk kabair, memberontak kepada penguasa yang sah termasuk dosa besar, dan matinya seperti matinya orang jahiliyah sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa man mata laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Nah, dan para ulama menjelaskan pula bahwasanya memberontak kepada penguasa atau pemerintah itu ada dua macam. Yang pertama ialah bilisan, dengan lisannya mengubahkan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Nah, mencela dan mencaci maki penguasa. Barakallahu fikum. Termasuk pemberontakan secara lisan. Bahkan para ulama menyatakan bahwasanya awal kemunafikan seseorang ini membicarakan kejelekan-kejelekan apa ini? Penguasanya. Nah, apalagi dilakukan di depan umum, di atas mimbar, menjelekan penguasanya, menyebutkan cacat-cacatnya, kejelekan-kejelekannya. Bahkan ada pesan khusus, ya, nah, segera diganti saja. Ini termasuk pemberontakan secara apa ini? Lisan. Minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, ini banyak dilakukan oleh aktivis-aktivis politik. Ya, nah, parpol macam-macam, ya, sukanya seperti itu. Dikiranya hal itu kritis, ya. Nah, ini pemerintah harus tahu bahwasanya itu semuanya bukan kritis yang dibenarkan, ya. Itu sangat membahayakan, menggiring opini masyarakat supaya benci dengan pemerintahnya, dengan penguasanya, termasuk tindakan dosa besar, termasuk bentuk khuruj ala sultan. Bahkan para ulama menyatakan memberontak dengan lisan ini lebih berbahaya daripada pemberontakan dengan mengangkat senjata. Karena ideologi semacam itu akan terus melekat di sanubari orang-orang yang terpengaruh dengan doktrin itu. Tapi kalau memberontak dengan senjata, nah itu urusannya dengan darah, ya, mati selesai. Tapi awal mula pemberontakan dengan senjata itu dimulai dengan pemberontakan dengan apa ini? Lisan. Nah, jadi pemberontakan yang kedua atau al-khuruj al-sultan yang kedua adalah khuruj bisayf wassinan. Memberontak dengan pedang dan tombak, yakni dengan mengangkat senjata. Dengan bom, dengan apa namanya? Pistol, dengan senjata api dan lain-lain, ya. Barakallahu. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini sering kita saksikan sekarang ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terjadi di berbagai negara-negara Islam yang ada di dunia, ya. Nah, ada gerakan apa ini? Pemberontakan kepada penguasa. Ini adalah kaum Khawarij, walaupun mereka tidak mau disebut Khawarij. Ini adab yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Mengakui pemimpin kita yang sah adalah pemerintah yang sah di negara kita. Yang kedua, tidak menggulingkan kekuasaannya dengan melakukan pemberontakan, baik dengan lisan maupun dengan senjata. Enam, masih adab yang kedua, ya. Kita akan lanjutkan nanti insyaallah ba'dal maghrib, ya. Adab-adab selanjutnya bagaimana kita bergaul dengan apa ini? Pemerintah kita. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bissawab.